silah. Qala al-mu'arrif rahimahullah ta'ala, wa ma asma'al makani fala yansibu minha ala zarfiyyati illa salasatu anwa'in. Al-awwal al-mubhamu ka asma'il jihati sitti, wa hiya fawqa wa tahta wa yamina wa shimala wa amama wa khalfa wa ma ashbahaha. Wa thani asma'ul maqadir kal farshahi wal mili wal baridi nahu sirtu milan. Wa salisu ma kana mustaqqan min masdari amilih nahu jalastu majlisa zaidin. Wa qala Allah ta'ala, wa inna kunna nak'udu minha maqa'ida lis-sama. Qala syarih, jalastu hinan wa sa'atan wa waqtan, wa qad marra anna nasbahu ala jihati tawqidil ma'nawi li'annahu la yazidu ala dilalatil fi'li wa qariyatu atfil mu'allafi ma'dudi fala muhtas annal ma'duda laysa bimuhtas wa huwa zahir kalamuhum. Wa jazama al-maradi bi'annahu min qabilil muhtas wa huwa sahih li'annahu indalla ala qadri ghairi mu'ayyanin wa lam yasluh jawaban limata wala lakum famubham kahinin wa zamanin wa illa famuhtas ma'dudan kana au ghairu idha tahsisi yakunu bil adadi kama yakunu bis sifati wa ghairiha mimma marra qariban. Wa ibaratu ibn Hisham fi jamihi ma salaha min az-zamani jawaban limata kasyahri ramadanin famuhtas au lakum kayawmaini famadudin au lahuma famuhtas ma'dud kasma'i syuhuri wa ghairu ma udifa ilahi syahrun wa huwa rabi'ani wa ramadani wa ghairuhunna mubhamin kahinin intaha. Wa kalamu sibawai wa jama'atun kasarihi fi jawazi dawfati syahrin ila sayri a'lamin a'lami suhuri kasari safarin wa sa'ban wa khusahu ba'duhum bi ramadani wa rabi'ani kama jadama bihi ibnu Hisham. Wa kathirun fa'in kila laka mata sumta au kam sumta fa'innau yasih antakula fi jawabihima sumtur rabi'a awil muharrama au safara au ramadana au rabi'an. Wa misalu dhalika as-saif wa syatta. Qala ibn Anqa fa'in kulta syahr ramadan bi ziyadati syahr lam yasluh illa fi jawabi mata intaha. Wa amma asma'al makani fala yantasibu minha ala zorfiyati bitakdiri fi illa salasati anwa'in. Al-awwal al-mubham wa huwa ma la yukhtasu bimakani ba'inihi wala ta'rifu haqiqatuhu illa bima ma'ah min mudafin ilaih au isyaratin wa nahwihima. Wa yuqalu fihi aidan huwa maftaqara ila ghairihi bibayani suratil musamma. Wa yuqalu fihi aidan huwa ma kana ghairu mahdudin ka asma'il jihati sitti izlaysa laha haddun wa nahiyatu ma'ina wa hiya fawqa wa tahta wa yamin wa shimal wa amama wa khalfa. Al-awwal al-awla qira'atuha bidommi a'jaziha bila tanwinin ka qablu wa ba'du mabniyah ala dommi wa mahluha nasbun ala zarfiyyati fa amamaka misalan fi nahwi jalastu amamaka yatanawalu amama wajhuk ila munqatil ardi wa khalfaka fi nahwi jalastu khalfaka yatanawalu ma wara'a zuhruk illa inqita'il ardi wasumiyatul jihati sitti fi tibaril kaini fil makani fa innahu lahu sittu halatin wa ma asbaha fil ibhami wa ka ardin wa makanin wa inda wa ladayya wa duna wa siwa wa wasta wa nahiyah wajihatu wa janibu kama zakarahu fil mughni khilafan lima yufiduhu kalamur radi min annahu la yuqalu zaidun janibu amrun wa katafhu bal fi janibi katifhu. Wasani asma'ul maqadir ad-dalatu ala musafati ma'lumati kalmili wa huwa arbatu alafi khutuat wal farshah wa huwa salasatu amyal wal barid wa huwa arbatu farashah nahu syaratu sirtu milan wa i'rabuhu sirtu fi'lun wa fa'il milan dzarfu makanin inda jumhurin nuhat wa qila annahu mansub alal masdari wa misruhu sirtu farsahun wa sirtu nisfa mila wa ba'duhu au jami'il farashah au kulluhu au baridan wa zahiru ibaratuhu anna asma'al maqadir kismun mufrad laisa bimufhamin wala mukhtasin wa hadha huwal asah li'anna ulhiqa anna fihi syauban minhuma fawa mukhtas bidalalatihi ala kamiyati ma'inatin mubhamin ya'adami ihtisasihi bimakanin mu'ayyanin. Wa amma asma'ul makani fala yantasibu minha 'ala adh-dharfiyyati illa thalathatu anwa'in. Al-awwalu al-mubhamu ka asma'il jihati sitti wa hiya fawqu wa tahtu wa yaminu wa shimalu wa amamu wa khalfu wa ma ashbahaha. Adapun isim-isim makan, maka tidaklah nasab dari isim-isim makan sebagai dzaraf kecuali tiga macam. Kecuali tiga macam dari isim makan. Yang pertama isim makan yang mubham. Ka asma'il jihati sitt, seperti nama-nama arah yang enam. Fauqa, di atas. Tahta, di bawah. Yamina, sebelah kanan. Shimala, sebelah kiri. Amama, depan. Khalfa, belakang. Itu apa? Disebut dengan al-jihatu sitt. Arah yang enam. Wa ma asbahaha, dan yang semakna dengannya. Wasani, yang kedua. Dari isim makan yang mansub ala dhurfiyah. Setelah al-mubham. Adalah asma'ul maqadir. Nama-nama ukuran. Ataupun jarak. Kalmil, satu mil. Wal farsah, satu farsah. Wal barid, satu barid. Nahu, contoh sirtu milan. Saya berjalan satu mil. Sekitar 1200 meter ya. Wasalis, yang ketiga. Dari simakan yang mansub adalah. Makana mushtaqan min masdari amilih. Apa yang dia diambil dari masdar amilnya. Apa yang dia diambil dari masdar amilnya. Contoh jalastu majlisa Zaidin. Majlisa adalah isim makan yang mansub dan dia diambil dari masdar jalasa. Ya, masdar mim. Jalastu majlisa Zaidin. Wa qala Allah taala, di antara contohnya adalah dalam ayat Allah Subhanahu wa taala, wa anna kunna naq'udu minha maq'ida lis-sam'. Dahulu kami, kata para jin, duduk minha maqa'id al-sam' di langit, di tempat-tempat duduk untuk mencuri berita dari para malaikat dahulu sebelum diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma 'ada hadha wa ma 'ada hadhihi thalathat al-anwa' min asma'il makan la yajuzu intisabuhu 'ala dhurfiyah. Dan selain tiga macam ini, selain dzaraf makan yang mubham, juga selain asmaul maqadir, selain yang mushtaq, dari isim-isim makan la yajuzu intisabuh, tidak boleh dinasabkan, ala dzarfiyah, sebagai dzaraf atau sebagai maf'ul fih. Fala taqulu jalasul baita, tidak boleh kamu katakan jalasul baita dengan menasabkan al bait sebagai maf'ul fih. Kenapa? Karena al-baita bukan isim yang mubham, bukan asmaul maqadir, bukan mushtaq dari fi'ilnya. Demikian pula tidak boleh dikatakan shalaitul masjidah. Tidak boleh pula dikatakan qumtu tariqa. Walakin hukmuhu an tajurruhu bi fi. Akan tetapi hukumnya dia dijarkan. Antajuru ada hanya enggak situ? Ada hanya ya? Antajurrohu gitu ya. Antajurrohu bi fi, untuk dia dijarkan dengan fi. Wa qawluhum dakhaltul masjid wa sakantul baita mansubun ala tawassu' bi isqatil khafid. Sedangkan ucapan mereka, orang Arab yang mengatakan dakhaltul masjid wa sakantul baita, didengar yang seperti ini, mansub ala tawassu' bi isqatil khafid. Ini dinasabkan karena berluas-luas dengan membuang huruf khafidnya. Ya. Nanti insyaallah kita lihat pada syarahnya, penjelasannya. Mana di sini failnya? Tajurru. Ada haknya ya? Ya, antujar di fi gitu. Sepertinya ada yang kurang pas. Ya, ada bi-nya kan? Hukmu antujarro atau anyujarro di fi gitu kan? Hukumnya dia dijarkan dengan fi, seperti nanti yang ada di salahnya. وقضيه عطف المؤلف المعدود على المختص ان المعدود ليس بمختص وهو ظاهر كلامهم. Perbuatannya al-musannif mengatofkan al-ma'dud alal mukhtas. Ini masih membahas apa nih? Simakan ya. Iya, simakan. Iya, disebutkan sebelumnya la farqa fi dhalika bainal mukhtas minha wal ma'dud wal mubham, gitu kan. Isim apa? Zaman. Ya. Disebutkan di matan, dibaca lagi matannya biar nyambung. Ya. Maf'ul fi adalah dzarfuz zaman atau dzarful makan. Ya, dzarfuz zaman adalah isim zaman yang mansub dengan takdir fi, contoh al-yauma yaitu di hari ini, ataupun al-lailata ghudwatan wa bukratan wa saharan wa ghadan wa atamatan wa sabahan wa masaan wa abadan wa amadan wa hinan wa aman wa shahran wa usbu'an. Wa dhurful makan juga maf'ul fi itu adalah dhurf makan. Wa huwa ismul makan al-mansub, yaitu isim makan yang mansub oleh fi secara makna, contohnya amama, khalfa, قدامه وراء فوق وتحت وعند ومع وإذاء وحذاء وتلقاء. وهذه ثلاثة معناها واحد. تجا لفظين إذاء حذاء تلقاء معناها satu. وثم وهنا kemudian ثم هنا. وجميع أسماء الزمان تقبل النصب. Seluruh isim-isim zaman bisa menerima nasab ala dzarfiyah sebagai dzarf. لا فرق في ذلك, tidak ada bedanya antara isim zaman yang mukhtas ataupun yang ma'dud ataupun yang mubham. Ya, wa na'ni bil mukhtas, dan yang kami maksud dengan mukhtas adalah ma yaqau jawaban li mata, apa yang dia jatuh sebagai jawaban dari mata, bisa jatuh sebagai jawaban dari mata. Wa na'ni bil ma'dud, dan yang kami maksud dengan al ma'dud, apa yang dia bisa jatuh sebagai jawaban dari kam, seperti usbu' wa syahr. Taqul, engkau katakan i'takaftu usbu'an. Ya. Wana'ni bil mubham, dan yang kami maksud dengan mubham, isim zaman yang mubham, ma la yaqa'u jawaban li syai' minha, apa yang dia tidak bisa jatuh sebagai jawaban bagi satu pun dari keduanya, mata ataupun kam. Kal hin, seperti hin, kemudian waqt. Taqulu jalastu hinan, engkau katakan jalastu hinan. Nah, ini belum selesai ya penjelasannya. Kita baca lagi. Wa qadiyatu 'athil mu'allif fil ma'dudi 'ala al mukhtasi anna al ma'duda laysa bi mukhtas wa huwa zahiru kalamihim. Perbuatan al mu'allif mengatafkan al ma'dud, isim zaman yang ma'dud, kepada isim zaman yang mukhtas, adalah anna al ma'dud, bahwasanya ini menunjukkan bahwasanya al ma'dud laysa bi mukhtas, isim zaman yang ma'dud itu bukan isim zaman yang mukhtas, berbeda. Wa huwa zahiru kalamihim, dan ini zahir dari ucapannya mereka. وجزم المرادي بأنه من قبيل المختص, dan al-muradi menegaskan, menandaskan bahwasanya dia al-ma'dud min qabil al-mukhtas, itu masuk pada bagiannya mukhtas, sama tergolong kepada mukhtas. Ya. Disamakan oleh al-muradi antara al-ma'dud dengan al-mukhtas. Wa huwa sahih, dan ini yang sahih. لأنه إن دل على قدر غير معين ولم يحصل جوابا لمتى ولا لكم فمبهم. Ini disahihkan oleh Asy-Syarih. Karena isim zaman apabila dia menunjukkan kadar yang tidak tertentu dan tidak cocok dijadikan sebagai jawaban bagi mata, tidak pula cocok dijadikan jawaban bagi kam, famubham, maka dia berarti mubham. Kahin, seperti hinin, dan zamanin. Wa illa, kalau tidak demikian, yakni dia bisa ataupun dia menunjukkan kepada kadar tertentu, fa mukhtas, maka dia mukhtas, ma'dudan dan ma'dud. Ya, mukhtas dan ma'dud. Fa mukhtas, titik ya, titik. Ma'dudan kana au ghairah, apakah dia ma'dud ataupun selainnya. Ya, ma'dudan kana au ghairah, apakah dia ma'dud ataupun selain ma'dud. Ya. Yang penting dia menunjukkan kepada kadar yang tertentu, maka dia mukhtas apakah ma'dud ataupun selain ma'dud. idhi takhsisu yakunu bil adadi kama yakunu bisifah wa ghairiha mimma marra qariba. Dikarenakan yang namanya takhsis, penghususan, itu terjadi dengan adad, bisa dengan adad, kama yakunu bisifah, sebagaimana takhsis juga terjadi dengan sifat, wa ghairiha dan selainnya, mimma marra qariba, dari apa yang barusan dilewatkan. Ya. وعبارة ابن هشام في جامعه ما صلح أو ما صلح من الزمان جوابا لما تاك شهر رمضان فمختص. Adapun ungkapannya Ibn Hisham di dalam kitabnya Jami' Al-Jami', katanya ma salaha min az-zaman, apa saja dari zaman, dari waktu yang cocok dijadikan sebagai jawaban bagi mata, seperti syahri Ramadan ataupun syahr Ramadan, fa mukhtas, maka dia mukhtas. Kalau dia bisa dijadikan sebagai jawaban dari mata, kata Ibn Hisham, maka dia mukhtas. Aulikam, ataupun bagi kam, kayaumaini, seperti dua hari. Fama'dud, maka dia ma'dud. Ini sejalan dengan pendapatnya Al-Musannif, sahibul matan. Aulahuma, atau dia bisa dijadikan sebagai jawaban dari keduanya, dari mata dan kam sekaligus. Maka dia disebut dengan mukhtas ma'dud. Nah, ada tiga, ada berapa berarti? Ya, tiga, dijadikan tiga. Famukhtas ma'dud, maka dia mukhtas dan ma'dud. Contohnya apa? Ka'asma'i syuhur, seperti nama-nama bulan. Ini bisa dijadikan sebagai jawaban dari mata dan juga apa? Kam. Ya, seperti al-muharram. Bisa dikatakan, kam sumta al-muharrama. Mata sumta al-muharrama. Bisa. Kam sumta, berapa lama kamu berpuasa al-muharram selama bulan Muharram. Atau mata sumta, kapan kamu berpuasa al-muharram, maksudnya di bulan Muharram. Ya, beda maknanya. Tapi bisa dijadikan nama-nama bulan ini sebagai jawaban dari mata dan kam. Maka dia disebut dengan mukhtas ma'dud. Berarti ini bagian yang ketiga yang ditambahkan oleh Ibn Hisham. Wa ghairi ma udhifa ilaihi syahrun wa huwa ar-rabi'ani wa ramadhan. Dan juga saya ulangi, ya, mukhtas ma'dud seperti nama-nama bulan dan selain apa yang diidhafahkan kepadanya syahr, yaitu selain ar-rabi'an dan ramadhan. Ya. Wa ghairi ma udhifa ilaihi syahrun wa huwa ar-rabi'an wa ramadhan. Dan yang selain, ya, selain apa yang disandarkan kepadanya syahr, itu selain ar-rabi'an dan ramadhan, karena rabi'an itu rabiul awal dan rabiul tsani, dan ramadhan itu kebanyakannya dalam pemakaian itu disandarkan kepadanya syahr, syahru rabiul awal, syahru ramadhan. Adapun selainnya jarang. Jadi selain ar-rabi'an dan ramadhan itu bisa dijadikan sebagai jawaban dari apa? Mata dan kam, nama-nama bulan, dan selain yang disandarkan kepadanya syahr, maksudnya selain ar-rabi'an wa ramadhan, karena rabi'an dan ramadhan itu biasanya melazimi penyandaran syahr kepadanya, syahru rabi'il awal, syahru rabi'il tsani, syahru ramadhan, seperti dalam Al-Quran, syahru ramadhan alladhi unzila fihi al-Quran hudan. Ya, titik itu. Wa ghairuhunna mubham. Adapun selain nama-nama bulan itu mubham. Selain nama-nama bulan itu mubham, seperti hin. Itu intaha ibarahnya, ungkapannya Ibn Hisham. Wa kalamu sibawaihi wa jama'ati wa jama'atin kasarih fi jawazi idhafati syahrin ila sa'iri a'lami syuhur ka syahri safara. Mamnu' min as-sarf. Kenapa? Safar atau safarin? Sya'ban. Mansarif atau mansarif? Safar. Kenapa? Mali, alamiah mana apa? Adil dari apa? Ghair mansarif, ya. Alamiah yang pertama nama, yang kedua biasanya sama adil, ya, kalau nama biasanya dengan adil. Kalau Sya'ban alamiah dengan tambahan alif dan nun. Ya, kalau Ramadan sama juga, ya. Tambahan alif dan nun. وخصه بعضهم برمضان والربيعين كما جزم به Ibnu Hisham wa Katsirun, dan sebagian mengkhususkan penyandaran syahr hanya pada Ramadan, syahr Ramadan dan Ar-Rabi'ain, dua Rabi', yaitu Rabiul Awal dan Rabiul Tsani, ataupun Rabiul Akhir, sebagian mengatakan Rabiul Akhir karena tidak ada yang ketiganya. Kalau Rabiul Tsani seolah-olah masih ada yang ketiga. Kama jazama bihi Ibnu Hisham wa Katsirun, sebagaimana ini ditandaskan, ditegaskan oleh Ibnu Hisham dan kebanyakan mereka ahli nahwu. Mungkin dari yang bertanwin ya, berarti adilnya dari yang bertanwin. Seperti apa tuh? Saharan ya. Fa in qila laka mata sumta aw kam sumta, nanti kita cek lagi insyaallah. Fa in qila laka mata sumta aw kam sumta fa innahu yasih an taqula fi jawabihima sumtur rabi'a. Ya, awil muharrama aw safara أو رمضان أو ربيعا ومثل ذلك الصيف والشتاء ataupun الصيف والشتاء. Apabila ditanyakan kepadamu mata sumta, kapan kamu berpuasa, أو كم سمت atau berapa lama kamu berpuasa, فإنه يصح maka bisa dijawab أن تقول dengan kau katakan في جوابهما sebagai jawaban dari keduanya سمت الربيع bisa dijadikan jawaban dari pertanyaan mata sumta, kapan kamu puasa سمت الربيع. Saya puasa di bulan Rabi'. Ya. Atau juga bisa dijadikan jawaban dari pertanyaan kam sumta, berapa lama kamu berpuasa? Sumtu Rabi'a. Saya berpuasa selama di bulan Rabi' full berarti ya. Awil Muharram ini juga bisa. Aw Safar, aw Ramadan, aw Rabi'an. Wa mithlu dzalik yang semisal ini juga as-saif wa syita. Di musim panas dan musim dingin. Sumtu as-saifa, sumtu as-syita'a. Saya berpuasa di musim panas, saya berpuasa di musim dingin, atau saya berpuasa selama musim panas atau selama musim dingin. Qala Ibnu Anqafa in qulta syahr Ramadan bi ziyadati syahr lam yasluh illa fi jawabi mata. Kata Ibnu Anqa, apabila kamu jawab syahr Ramadan dengan tambahan syahr, maka tidak bisa ya dijadikan kecuali sebagai jawaban dari mata saja. Syahr Ramadan hanya bisa dijadikan sebagai jawaban dari mata. Mata sumta, sumtu syahr Ramadan. Tidak bisa dijadikan sebagai apa? Jawaban dari kam sumta. Demikian dikatakan oleh Ibnu Anqa. Saya berpuasa di hari ataupun di bulan Ramadan. Wa amma asma'ul makani fala yantasibu minha ala zurfiya bitaqdiri fi illa thalathatu anwa'in al-awwalul mubham. Adapun nama-nama tempat. Nah, selesai. Sebelum kita masuk ke nama-nama tempat, barangkali ada yang mau ditanyakan atau mau disampaikan. Ada yang tertinggal? Barangkali ada yang tertinggal? Terjemahannya atau apa? Bacaannya? Ya, enggak ada. Wa amma asmaul makani fala yantasibu minha. Adapun nama-nama tempat, maka tidak bisa mansub dari nama-nama tempat sebagai dzaraf dengan menakdirkan makna fi kecuali tiga macam saja. Yang pertama al-mubham, nama tempat yang mubham. Apa definisi dari al-mubham ataupun ismul makan al-mubham? Wa huwa ma la yahtassu bi makanin bi 'ainihi wa la tu'raf haqiqatuhu illa bima ma'ahu min mudafin ilahi aw isharatin wa nahihima. Isim makan yang mubham adalah isim makan yang tidak dikhususkan untuk tempat tertentu dan tidak diketahui hakikatnya, hakikat tempat ini, kecuali dengan apa yang bersamanya dari mudhof ilaih ataupun dengan apa yang bersamanya dari isyarah dan yang semisal keduanya. Wa yuqalu fihi aidha, dan dikatakan juga bahwasanya isim makan yang mubham adalah maftaqara ila ghairihi bi bayani suratil musamma, apa yang dia butuh kepada selainnya untuk menjelaskan surah bentuk yang dinamainya. Ini tahta di bawah apa? Kalau kita tahta al-maq'adi jelas. Tahta al-maktabi. Ya jelas. Kalau tahta di bawah enggak jelas ini. Wa yuqalu fihi aidan, dan juga dikatakan dengan definisi yang lain, huwa makana ghairu mahdudin, apa yang dia tidak dibatasi ataupun tidak memiliki had, batasan. Kasmail jihati sit, isim-isim mubhami itu seperti nama arah yang enam. Id laisa laha haddun wa nihayatun muayyanatun, dikarenakan enam arah ini tidak memiliki had, batas, tidak memiliki ujung akhir, tidak memiliki akhir ataupun ujung tertentu. Wahia dan dia itu, isim yang enam tersebut, fauqu, tahtu, yaminu, shimalu, amamu, khalfu. Fauqu di atas terus. Iya, enggak ada habis-habisnya. Demikian pula di bawah. Demikian pula kanan, kiri, depan, belakang. Al-awla qira'atuhuma bidhommi, bidhommi a'jaziya. Yang lebih utama adalah membaca asma'ul jihad ini yang enam dengan dhommah, fauqu, tahtu, yaminu, shimalu, amamu, khalfu. Bidhommi a'jaziha, dengan mendhommah akhirnya, ujungnya. Bila tanwin, tanpa tanwin. Seperti halnya qablu, ba'du, dengan mendhommah tanpa tanwin. Mabniyatan ala dhom, dalam keadaan dia dimabnikan di atas dhommah. Wa mahalluha nasbu, dan mahalnya nasab. Ala dharfiyah, sebagai dharf. Fa'amamuka masalan, maka amamuka masalan, i'rabnya apa masalan? Sebagai maf'ulun bih min fi'lin mahdhuf, takdirnya azkur masalan. Fa'amamuka masalan, azkur masalan, saya sebutkan sebagai contoh. Fa'amamuka masalan fi nahwi, dalam contoh, jalastu amamaka yatanawalu amama wajhik, ini mencakup depan wajahmu. Ila munqati'il ardi, depan arahmu. Ila munqati'il ardi, sampai batas terakhir bumi. Ya, wa khalfaka, dan belakangmu. Jalastu amamak, juga sama, sampai batas bumi di belakangmu. Ini dalam contoh, jalastu khalfaka fi nahwi, dalam contoh, ataupun khalfaka ya, dalam contoh, jalastu khalfaka yatanawalu ma wara'a dhahrik, ini mencakup apa yang di belakang punggungmu. Ilan qita'il ardi, sampai dengan terputusnya bumi, akhir bumi. Wa summiyatil jihatu sit bi'tibaril ka'ini fil makani fa innahu lahu sittu halat. Dan ini disebut dengan al-jihadu sit. Ya, arah yang enam. Masumiyat al-jihadu sit bi'tibaril kain, karena memandang dari al-kain fil makan, yang ada dari tempat. Fa'innahu lahu sittu halat, karena tempat itu memiliki enam keadaan, atas, bawah, kanan, kiri, depan, belakang. Disebut dengan al-jihadu sit karena memandang al-kain fil makan, yang ada dari tempat. Yaitu bahwasanya yang ada dari tempat itu memiliki enam keadaan, kanan, kiri, depan, belakang, atas, bawah. Iya. Wa ma asbahaha, dan yang semisalnya. Fil ibham, dalam hal keibhaman. Dalam hal keibhaman, seperti ardin, bumi, mubham. Makanin, juga mubham. Kemudian juga inda, ladai, duna, siwa, wasat, nahiyah, jihah, janib, kama zakarahu fil mughni, sebagaimana ini disebutkan di dalam kitab Mughni Labib Ibn Hisham. Khilafan lima yufiduhu kalam ar-radhi, khilafan i'rabnya apa? Bisa sebagai mahful bih, apa takdirnya? Apa? Khalif, kalau itu berarti mutlak. Berarti khilafannya ditakdirkan, ditakwil dengan mukhalif. Iya. Aqulu dzalika, ukhalifu fi dzalika mukhalifan, gitu. Iya. Kalau maful ataupun hal, iya. Aqulu dzalik khilafan ataupun mukhalifan. Bisa juga sebagai hal. Iya. Kalau takdirnya ukhalif, berarti apa? Maful mutlak. Ya. Kalau takdirnya ukhalif, maful mutlak. Ya, bisa di eras bayi maful mutlak juga. Ada di kafirun ada juga. Sebutkan. Bisa dengan dua sisi. Lima yufiduhu kalamur radhi min annahu la yuqal zaidun janiba amrin wa katifah, bal fi janibihi wa katifih. Ya. Berbeda halnya dari ucapannya Ar-Radhi ataupun faedah yang diberikan oleh kalamnya Ar-Radhi, yaitu bahwasanya la yuqal, tidak boleh dikatakan Zaidun janiba Amrin, Zaid berada di sisi Amr. Wa katifah juga sama, maksudnya di samping. Bal fi janibih wa katifih, bahkan dikatakan fi janibih wa katifih dengan menambahkan fi. Ini pendapat yang lemah. Yang benar boleh dikatakan Zaidun janiba Amrin ataupun katifa Amrin. Wasani asma'ul maqadir, yang kedua nama-nama ukuran ataupun jarak. Adalati asma'ul maqadir adalati ala masafah ma'lumah, nama-nama ukuran yang menunjukkan kepada jarak yang tertentu. Kal mil, seperti satu mil. Wa huwa arba'atu alaf khutwatan, arba'atu alafi khutwatan, arba'atu alafin alafi khutwatin. Wa huwa arba'atu alafi khutwatin, dan dia jumlah satu mil ini adalah 4.000 langkah. 4.000 langkah. Wal farsah, kemudian farsah. Wa huwa salah satu amyalin, dan farsah adalah jumlahnya 3 mil. Berarti berapa 3 mil? 3 kali aja, 3 dikali 4. Berapa? 12. 12. Berapa 12.000 ya? 12.000 langkah. Wal barid, kemudian barid. Wa huwa arba'atu farasih, dan barid lebih banyak lagi. Terdiri dari 4 farsah. 4 farsah. Tinggal dihitung aja. Contohnya sirtu milan, saya berjalan 1 mil. I'rabnya sirtu fi'lun wa fa'il, milan dhorfu makan inda jumhurin nuhati. Milan dhorfu makan menurut jumhur ahli nahu, maful fih. Wa qila innahu mansubun ilal masdar, ada yang mengatakan bahwasanya milan itu mansub sebagai masdar, itu maful mutlak. Wa mitluhu sirtu farsakhon, yang semisal sirtu milan adalah sirtu farsakhon. Wa sirtu niswa milin au ba'dahu au jami'al farasih au kullahu au baridan. Wa zahiru ibaratihi anna asma'al maqadir qismun mufradun, yang tampak dari ungkapannya al-musannif sahibul matan bahwasanya nama-nama jarak itu qismun muqaddar, adalah bagian tersendiri. Qismun mufradin, bagian yang tersendiri. Laisa bi mubhamin wala mukhtas, tidak masuk kepada mubham, tidak pula masuk kepada mukhtas. Wa hadha huwal ashah, dan ini yang lebih sahih. Li anna al-haqqa anna fihi syauban minhuma fa huwa mukhtasun li dalalati ala kamiyatin muayyanin mubhamin li adami ikhtisasihi bi makanin muayyan. Ini yang lebih sahih, karena yang benar bahwasanya padanya kembali ke mana? Asmaul Maqadir ya. Syauban minhuma, ada campuran dari keduanya, ada campuran dari yang apa? Mubham, ada campuran dari yang mukhtas. Fa huwa mukhtas. Maka dia ada sisi mukhtasnya. Dari sisi lidalalatihi ala kamiyah, dari sisi dia menunjukkan kamiyah, jumlah muayyana tertentu. Tadi kan tertentu jumlahnya kan? Satu mil berapa langkah? Satu farsah berapa mil? Satu barid berapa farsah? Ini muayyan. Dari sisi ini dia ada keserupaan dengan apa? Yang mukhtas. Mubhamun, dan dia juga mubham. Li'adam ikhtisasi bimakanin muayyan, karena dia tidak dikhususkan untuk tempat tertentu. Pokoknya jarak segini lah. Nggak tahu nyampenya di tempat mana. Wasalis, yang ketiga. Maka namushtaqan min masdari amilih. Belum dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Qala syarih rahimahullah ta'ala. Wasalithu maka namushtaqan min masdari amilih, sawa'un akana amiluhu fi'lan amisman, wa innama yakunu bisigot ismin maf'ulihi illa fithulasi fa'ala maf'al bifathimimihi wa'aynihi ma lam ta'talla fa'uhu wahdaha أو تكسر عين مضارئه فتكسر عينه كموضئين ومجلس وشذ ما خالف ذلك وهو قياس نحو جلست مجلس زيد ويرابه جلست فئل وفائل مجلس ظرف مكان مفعول فيه وعلامة نسبه فتو آخره وزيد مضاف إليه وفي الحواشي التي علقتها على شرح القطر مجلس بكسر اللام لأن المراد به المكان وكذا تكسر إذا أريد به الزمان فإن أريد به المصدر فتحت كما يعلم من فن الصرف انتهى فقال الله تعالى وإن كنا نقول منك مقايد للسمع ويرابه إن وأن كنا نقول منك مقايد للسمع ويرابه أن حرف توكيد ونصب ونا المضغمة ضمير متصل في محل رفع اسمها كنا فعل وفاعل ما فعل وفاعل ماض ناكس ترفع الاسم وتنسب الخبر ونا ضمير متصل في محل رفع اسمها نقود فعل مضارع وفاعله مستتر فيه وجوبا تقديره نحن منها جار ومجرور متعلق بنقعد ومقائد ظرف مكان مفعول فيه وعلامة نسبه فتو آخره وللسمع جار ومجرور في محل نسب نعت للمقائد وجملة نقعت وما بعده في محل نسب خبر كان فإن كان مشتقا من غير مشتق منه عامله نحو ذهبت في مرمى زيد ورميت في مذهب أمر ولم يجز في القياس نسب شيء منه على ظرفية بل يجب جره بفي وشذ قولهم في التمثيل القرب والبعد هو مني مقعد القابلة أي من النفساء ومسجر الكلب أي من الزاجر ومنزلة الولد أي من أبيه ومنات الثريا أي من المتناول فهذا يفد ولا يقص عليه وظرف فيها هو الخبر فيتعلق بالاستقرار ومني متعلق بما تعلق به الخبر من غير أن يكون خبرا ثانيا ويجوز أن يكون خبرا ثانيا تنبيه ما أفاده المصنف من أن المشتق قسيم للمبهم لا قسيم منه والذي جزم به ابن هشام في الشذور والأوضح فهو الظاهر لأنه يكون مختصا كجلست مجلسك ومبهما كجلست مجلسا وهذه ثلاثة الأنواع يطرد انتصابها على الظرفية المكانية وما على هذه الثلاثة الأنواع من أسماء المكان لا يجوز انتصابه على الظرفية وكذلك كل ما كان من الظروف المكانية مختصا وهو ما له اسم من جهة نفسه وله أقطار تقويه كالدار والبيت والقصر والطريق والسوق والمسجد والجامع والقرية والمدينة والبلد والشام واليمن والعراق ومكة والطيبة فهذا كله لا ينقص نسبه فلا تقول جلست البيت ولا صليت المسجد ولا قمت الطريق بالنسب فيهن ولكن حكمه أن تجره بفي الظرفية مصرحا بها قاله الفاكي وقال الإصامي إن أراد بقوله يجر بفي الجر بها حقيقة ورد عليه أنه يجوز أن يجر بالباء الظرفية وإن أراد بالجر بها حقيقة أو حكما ورد عليه أنه لا يجوز جره وإن أراد بالجر بها حقيقة أو حكما ورد عليه أنه لا يجوز جره بغيرهما مما يفيد الظرفية كما فهمه كلام أبي خيان وغيره فتأمل انتهى وقولهم أي العرب فيما سمع منه دخلت المسجد وسكنت البيت والإراق والإراق وذهبت الشام وقال خيمتي أم معبد وقال قال خيمتي أم معبد من القيلولة من القيلولة وعسل الطريق أسأل وصل الطريق أسألبو أي جرى فيها بالتراب منسوب كل ما ذكر على توصي بسكوت الخافت القاصر الذي يتعدى بخرف الجر مجر المتعدي بنفسه من حيث إسقاط الواسطة ونسبه فهو على هذا من قبيل المفعول به على اتساع بسكوت في بسكوت في الأصل دخلت في المسجد وسكنت في البيت فحذف الجر كما حذف في قوله تمرون الديار ونسب ما بعده وهذا هو مذهب الفارسي وطائفة واختاره ابن مالك وهزاه لسيبويه وقيل أنه منسوب على الظرفية تشبيها له بالمبهم وهو مذهب الشالوبين وعزاه لسيبويه واختاره ابن الحاجب وقيل مفعول به وعليه الأخفص وجماعة وقضية تمثيل المصنف بسكنت البيت إن خذف الخافض يطرد بعد سائر الأفعال وقال بعدهم أنه لا يطرد بعد سائر الأفعال فلا يقال صليت الدار ولا نمت الدار فإن قلت لما استأثر ظرف الزمان مطلقا بصلاحيته النسب على ظرفية على ظرف المكان قلت لأن أصل الأوامل الفعل ودلالته على الزمان أقوى من دلالته على المكان لأنه يدل على الزمان بصيغته وبالالتزام وعلى المكان بالالتزام فلما كانت دلالته على الزمان قوية تعدى إلى المبهم وغيره ولما كانت دلالته أي الفعل على المكان ضعيفة اختص بما ذكره المؤلف لأن في الفعل دلالة عليه في الجملة هذا والمنسوب بنسب الخافض هو الاسم المنسوب بفعل حقه أن يتعدى بالحرف لكنه حذف عند تعينه استغناء عنه سماعا أو قياسا وقد شرحت هذا الحد في نحو ورقة وسميت تعريف من انتصب لتلقي الوهب الفائد بحد المنصوب من الأسماء بنزل الخافض. Tadi itu irobnya khilafan bisa dengan dua sisi. Kalau enggak salah yang pertama hal aqulu dzalika khilafan ditakwil mukhalifan atau maful mutlak mukhalifu khilafan. Coba di murja di ternada tadi. Kemudian والثالث ما كان مشتقا من مصدر عامله macam yang ketiga dari isi makan yang mansub sebagai dzarf setelah yang pertama yaitu apa yang pertama mubham seperti asmaul jihad yang kedua asmaul maqadir yang ketiga ma kana mushtaqan mushtaq apa yang dia mushtaq dari masdar amilnya sawa'un kana 'amiluhu fi'lan am isman wa innama yakunu bi sighati ismi maf'ulihi illa fi thulasi fa'ala maf'al bi fathi mimihi wa 'ainihi ma lam ta'talfa'uhu wahdaha aw tuksar 'ain mudari'ihi fa tuksar 'ainuhu ka mawdi'in wa majlisin sama saja apakah amilnya dzarf ini yang mushtaq adalah fi'il ataupun isim dan tidak lain dia terjadi dalam sighah isim maf'ulnya ataupun dia dibentuk isim makan ini yang mushtaq dari amilnya dibentuk di atas sighah isim maf'ulnya Ya. Aqamtu misalkan Muhammadan muqama Zaidin kan. Muqama isim mafulnya apa? Aqama. Kecuali pada yang thulatsi. Fa'ala maf'al, maka dibentuk di atas wazan maf'al. Iya. Isim makanya dibentuk di atas wazan maf'al kalau thulatsi. Bi fathhi mimihi wa 'aini, dengan fathah mimnya dan fa'nya, maf'a. Malam ta'talla fa'uhu, selama fa'ul fi'ilnya, selama fa'ul fi'ilnya, selama huruf awalnya bukan huruf illah. Autuk sar'ainu mudhari, dan selama ainul fi'il mudhari'nya bukan kasrah. Maka kalau dia sulasi kemudian fa'nya huruf illah, ataupun dia sulasi kemudian ainul fi'ilnya di kasrah, maka di atas sighah maf'il mawdi', ya bukan mawdha', bukan mawdha', bukan, tapi mawdi'. Kenapa di sini mawdi'? Karena di sini fa'ul fi'ilnya adalah huruf illah, wadu'a. Wadu'a wahu termasuk huruf illah. Wadu'a ya wadu'a mawdi', ah itu isim makanya dibentuk di atas wazan mawdi' ataupun maf'il. Wa majlis juga jalasa yajlisu, kita dapati ainul fi'il mudhari'nya kasrah yajli, maka dia isim makanya dengan kasrah majlis. Ya. Kalau zahaba yazhabu mazhab. Ya. Kharaja yakhruju makhraj. Ya. Kana zayaknizu maknizu. Ya. Wasola yasilu mausil. Ya. Wa syadza man khalafa dzalik, dan syadz siapa yang menyelisih kaidah ini. Wa huwa qiyasi, dan ini sifatnya qiyasi, gampang tinggal dikiaskan. Selain yang sulasi di atas wazan maf'ulnya. Iya, apakah rubai itu pun lebih? Yang sulasi dirinci. Kalau fa'ul fi'ilnya huruf illah, maka di atas wazan maf'il seperti mawdhi'. Atau sulasi tengahnya ataupun ainul fi'il mudhari'nya adalah kasrah, maka wazannya juga sama maf'il majlis. Selain itu wazannya maf'al. Apakah ainul fi'ilnya fathah seperti dhahaba yadhhabu, ataupun ainul fi'ilnya dhamma kharaja yakhruju, itu maf'al. Nahu jalastu majlisa Zaidin, saya duduk di tempat duduknya Zaid. I'rabnya jalastu fi'lun wa fa'il majlas majlis dzarfu makan maf'ulun bih maf'ulun fi. Wa alamatu nasbihi fathu akhirih wa Zaidun mudhaf ilayh. Kalau masjid keluar dari kias ya. Wa fil hawashi allati 'allaqtuha 'ala syarq al-ghatri majlis bi kasri lam, لأن المراد به المكان وكذا تكسر إذا أريد به الزمان فإن أريد به المصدر فتحت كما يعلم من فن الصرف انتهى. Dan dalam catatan kaki yang saya ta'lik atasnya syarah qatru nada majlis dengan kasrah lam, karena ini maukan dengannya adalah tempat majlis. Wa kadza tuksar idza urida bihi zaman, demikian pula dikasrah apabila dikendaki dengannya zaman, zaman duduk, waktu duduk. Fa in urida bihi al-masdar, apabila dikendaki dengannya masdar, maka di fathah majlas. Kama yu'lam fi min fanni sarf, sebagaimana ini diketahui dalam ilmu sarf. Wa qala Allah ta'ala wa anna kunna naq'udu minha maq'ida lis-sam', ya rabbi anna harfu tawkidin wa nasbin wa na al-mudghamah ضمير متصل في محل نصب اسمها كنا فعل وفاعل كان فعل ماض ناقص ترفع الاسم وتنصب الخبر ونا ضمير متصل في محل رفع اسمها نقعد فعل مضارع وفاعله مستتر فيه وجوبا تقديره نحن منها وأن كنا نقعد منها منها جار ومجرور متعلق بنقعد ومقاعد ظرف مكان مقعد. Ya. Qa'ada yaq'udu maq'ad, jamaknya maq'id. Maq'id dzarfu makan, maf'ulun fih, wa 'alamatu nasbihi fathu akhirih, wa lis-sam'i jarun wa majrur fi mahalli nasbin na'tun li maq'id. Jadi lis-sam'i itu adalah mansub sebagai sifat dari maq'id karena dia datang setelah yang nakirah. Wajumlah naq'udu, jumlah naq'udu wa ma ba'da, dan yang setelahnya fi mahali nasbin khabar kana, pada mahalnya nasab khabarnya kana. Ya wa anna kunna, isimnya na, khabarnya naq'udu. Fa in kana mushtaqan min ghairi mashtuqa minhu, apabila isim zamannya diambil dari selain amilnya, contoh ya yang semakna dengannya, zahabtu fi marma zaidin, saya berangkat dari tempat berangkatnya Zaid, sama maknanya marma dengan mazhab, cuma beda lafadznya. Kalau seperti ini isim zamannya harus dijarkan dengan huruf jar fi. Zahabtu fi marma zaidin, tidak boleh dikatakan zahabtu marma zaid, kenapa? Beda lafadznya. Kalau seandainya diganti dengan mazhab, maka boleh dikatakan zahabtu mazhab zaidin. Ya. Saya bisa dikatakan dalam terjemahannya zahabtu mazhab zaid, saya berangkat dari arah berangkatnya zaid, ataupun saya berpendapat dengan mazhabnya zaid. Wa ramaitu fi mazhabi amrin. Ramaitu fi mazhabi amrin. Saya menuju dari tempat menujunya zaid. Bukan memanah ya. Atau juga bisa juga memanah. Ramaitu fi madhhabi Amr, saya memanah dari arah tempat memanahnya Zaid ataupun Amr di sini ya. Ramaitu fi madhhabi Amrin wa lam yajuz fil qiyas nasbu syai'in minhu, tidak boleh dalam qiyas menasabkan sesuatu darinya sebagai dzarfiyah, yaitu menasabkan isim zaman yang dia tidak diambil dari lafadznya amil. Bal yajibu jaruhu bi fi, bahkan wajib dia untuk dijarkan dengan fi. Wa syadza qauluhum fi tamtsil al-qurbi wal-bu'di, dan syadz ucapan mereka, syadz sepertinya di sini jarang dalam penggunaan. Jarang dalam penggunaan yaitu ucapan mereka orang Arab dalam bikin perumpamaan. Perumpamaan dekat ataupun jauh, huwa minni maq'ada al-qabilati. Huwa minni maq'ada al-qabilati. Dia kedudukan dia dengan saya seperti kedudukannya orang yang nifas, jauh kedudukan dia dengan saya. Tempat duduknya dia jauh, maksudnya dia jauh dengan saya. Huwa minni maq'adal qabilah. Ibarat saya dengan dia itu seperti tempat duduknya orang yang nifas, jauh. Orang nifas kan dijauhkan. Ai minan nufasa. Yani al-qabilah adalah an-nufasa, wanita-wanita nifas. Huwa minni maq'adal qabilah, di sini maq'ada. Tanpa dijarkan oleh fi. Mana fi? Huwa minni ya fi maq'adi al-qabilah. Dia dariku pada tempatnya al-qabilah, an-nufasa, maksudnya jauh. Wa masjar al-kalbi, yaitu huwa minni masjar al-kalbi. Tempat dia denganku seperti tempatnya anjing, maksudnya jauh antara dia dengan aku. Tidak dekat hubungannya. Ai min az-zajir, dari kata az-zajir, sesuatu yang menghalangi anjing kandangnya atau tempatnya. Atau huwa minni manzilatul waladi, ini menunjukkan apa? Qurb atau bu'd. Qurb, huwa minni manzilatul waladi, dia denganku seperti kedudukan anak, sangat dekat gitu. Ai min abih, yakni al-walad min abih, seperti kedudukan anak dengan bapaknya. Atau dikatakan huwa minni manato as-suraya, dia denganku seperti tempat Suraya bintang. Syadidul bu'd, maksudnya sangat jauh. Dia dengan saya sangat jauh. Atau apakah tempatnya ataupun hubungannya. Al-mutanawal, minal mutanawil, ya dari orang yang mengambilnya jauh. Minal mutanawil, dari orang yang mengambilnya jauh. Fahadha yuhfaz wa la yuqas, yang seperti ini dihafal, tidak bisa dikiaskan. Samai. Wa dzarfu fiha huwa al-khabar, maka dzaraf maq'ad al-qabil mazjar al-kalbi manat al-thuraya, apalagi manzilat al-waladi, itu sebagai khabar. Dzaraf fi mahalli rafin khabar. Fayata'allaq bil istiqrar, maka dia terkait dengan sesuatu yang mahdzuf, yaitu istiqrar ataupun istaqarra. Wa minni, dan minni muta'alliq bima ta'allaqa bihi al-khabar. Sehingga minni itu berkaitannya dengan apa yang khabar berkaitan dengannya, yaitu istiqrar juga. Min ghairi an yakuna khabaran tsaniyan, bukan dia min ini sebagai khabar yang kedua, bukan. Wa yajuzu an yakuna khabaran tsaniyan, bisa juga min ini dijadikan sebagai khabar yang kedua. Ya. So Zaidun indak. Indak dzarf mansub, setelah selesai syibul jumlah fi mahalli rafin khabar gitu. Sampai sini sudah pahami? Tanbihun ma'afadahul musannifu min annal mushtaqqa qasimu lil mubhami laqisma laqismun minhu huwa alladhi jazama bihi Ibn Hisham fi syudhuri wal awdahi wa huwa zahir li'annahu yakunu mukhtasan kajalasu majlisaka wa mubhaman kajalasu majlisan wa hadhihi thalathatul anwa'u yattaridu intisabuha ala dharfiyatil makaniyah. Tanbih, perhatian, faedah yang diberikan oleh musannif yaitu bahwasanya al-mushtaq qasimun lil mubham. Mushtaq adalah temannya mubham. Ya, seperti harfun itu memiliki dua qasim. Apa? Fi'lun dan ismun memiliki dua qasim. Qasimnya apa ya? Qasim isim. Fi'l dan harf itu. Jadi kedudukan fi'l dan huruf bagi isim adalah qasimnya, qasimai. Ya. Temannya ya. Bahwasanya mushtaq itu qasim lil mubham, merupakan temannya mubham, la qismun minhu, bukan bagian dari mubham. Ya. Bisa dibedakan ya? Qasim dengan qism. Kalau qismnya berbeda temannya. Kalau qismun bagiannya dia. Ya. Bahwasanya mushtaq itu qasimul lil mubham, temannya mubham, atau terjemahnya partnernya mubham gitu ya. La qismun minhu, bukan bagian dari mubham. Huwallazi jazama bihi Ibn Hisham, inilah yang ditegaskan oleh Ibn Hisham di dalam syudhur wal awdah. Kan di sini musannif menyebutkan sendiri-sendiri mubham, asmal maqadir, kemudian apa, mushtaq, berarti sendiri-sendiri. Berarti di sana ada pendapat yang lainnya memasukkan mushtaq kepada mubham. Gitu. Ada yang menganggap bahwasanya apa? Mushtaq ini qismun min mubham. Tapi yang benar adalah bahwasanya mushtaq ini adalah qasimu al-mubham. Temannya, bukan bagiannya. Wa huwa zahir, ini yang zahir, li'annahu yakunu mukhtasan. Ini yang zahir karena yang namanya mushtaq itu kadang mukhtas. Contohnya jalastu majlisak, saya duduk di tempat dudukmu. Ini kan mukhtas. Kadang mubham, jalastu majlisan, saya duduk di satu tempat duduk. Iya. Sehingga dibedakan. Tidak digolongkan ke dalam mubham. Wa hadhihi thalathatu anwa', tiga macam ini. Apa tiga macam ini? Isim makan yang mubham, isim makan yang berupa isim-isim maqadir, isim makan yang mushtaq, yattarid intisabuha am, bisa diterapkan mansubnya ala dzarfiyah al-makaniyah, pada semua dzarf makan bisa dikiaskan, bisa diterapkan pada yang lainnya. Kalau dikatakan qaidah mutaridah, maksudnya qaidah amah, kaidah yang menyeluruh. Wa ma'ada hadhihi tsalatsatal anwa'a, kenapa di sini pakai as-salasata bukan as-salasa? Hadhihi salasata al-anwa'a, kenapa bukan as-salasa? Enggak, maksudnya bukan as-salasa tapi as-salasata dengan mu'annas. Apa? Gimana? Enggak, maksudnya kenapa dia pakai ta gitu, bukan as-salasa tapi as-salasata al-anwa'. Kenapa? Jadi kalau sifat sifat mausuf, kalau mausufnya itu adalah adad ya, maka dia seperti mudhaf ilaih ya, yang mana dari 3 sampai berapa? 10 itu berlawanan. Berlawanan. Ya, seperti salah satu rijalin. Salah satu niswatin misalkan. Ya, ini juga sama. Sifat mausuf juga. Seperti hukumnya mutamutafilih. Perlawanan. As-salasata al-anwa'a. Bukan as-salasa. Seperti al-a'imah, al-ar-ba'ah. Kenapa? Imam mudzakkar. Al-a'imah mufradnya apa? Imam mudzakkar kan? Berarti al-arba'ah, bukan al-arba'ah. Nah, itu diterapkannya seperti itu ya. Al-anwa' ya, as-salasata al-anwa' ataupun al-anwa' as-salasa bisa. Ya. Bolak-balik sama. Ya. Al-anwa' as-salasa atau as-salasata al-anwa' min asma al-makan. Ya. Selain dari tiga ini, dari nama-nama tempat, la yajuzu intisabuhu ala dzarfiyyah, tidak boleh dinasabkan sebagai dzarf. Wa kadzalika kullu ma kana min adz-dzurufil makaniyah mukhtasan wa huwa ma lahu ismun min jihati nafsihi wa lahu aqtarun tahfihi kad-dari wal baiti wal qasri wat tariqi was suqi wal masjidi wal jami' wal qaryati wal madinati wal baladi wal syami wal yamini wal iraqi wa makkata wat thayyibah. Wat thayyibah ya. Thayyibah apa artinya? Thayyibah, ada tasnya di situ. Ada. Hah? Madinah, nama Madinah ya. Demikian pula setiap dari dzarf makannya mukhtas. Apa itu dzarf makannya mukhtas? Yaitu apa yang dia merupakan ataupun apa yang dia memiliki nama. Malah ismun min jihati nafsi. Apa yang dia memiliki nama dari sisi dirinya. Dan memiliki sudut-sudut yang meliputinya. Kadar, ini kan ada namanya, dar. Dan dar, yang namanya rumah ada sudut-sudutnya kan, depan belakangnya, kanan kirinya. Wal bait, demikian pula al bait, qasr, istana, tariq, jalan, suq, pasar, masjid, jam, al jami'. Ya. Al qaryah, al madinah, al balad, al syam, al yaman, al iraq, Makkah, thayyibah, kota mana? Hah? Madinah ya. Malum si Cooper. Fahadha kulluhu yunqas nasbuhu. Dan yang benar bukan Madinah Munawwarah ya, yang sahih Al-Madinah An-Nabawiyah. Yang lebih sahih Al-Madinah An-Nabawiyah, bukan Al-Munawwarah. Fahadhi kulluhu yunqas nasbuhu. Ini semuanya tidak bisa dikiaskan nasabnya. Tidak bisa. Enggak boleh antum katakan jalastu al-baita, jalastu ad-dara, jalastu at-tariqa, enggak boleh. Ya. Jadi saya ulangi, selain tiga ini dari nama-nama tempat tidak boleh mansub sebagai dzarf. Demikian pula setiap makan ataupun setiap tempat yang mukhtas ini tidak boleh dia dinasabkan sebagai apa? Maful fi. Ya. Kalau mau digunakan, maka digunakan dengan cara ditambahkan padanya huruf jar. Fala taqulu jalasul baita. Tidak boleh kamu katakan jalasul baita. Wala sholaitul masjida. Wala kumtu atoriqa. Binasbi fihinna. Dengan nasab padanya. Tidak boleh. Walakin hukmuhu. Apa ini? Ada yang ketemu. Oh, seperti anta berarti ya. Anta jurrohu bifi. Ya, baru ketemu sekarang. Hanya saja. Akan tapi hukumnya anta jurrohu bifi. Engkau jarkan dengan fi. Itu ya. Enggak diingatkan. Atau sama-sama bingung dah. Enggak diingatkan. Anta jurruhu bi fi. Hukumnya adalah engkau jarkan dengan fi. Karena sebelumnya enggak ada anta-anta. Adzarfiyati fi dzarfiyah. Ya. Musarrihan biha, dengan kau tampakkan fi-nya. Qala al-Faqih, dikatakan oleh al-Faqih. Wa qala al-Isami in arada bi qawlihi yujarru bifi aljarru biha haqiqatan warada alaihi annahu yajuzu an yujarru bi alba adzarfiyah. Ya. Kata Isami, jika dimaukan dengan ucapannya, akhirnya kan yujarru, yujar bifi ya, yujar ya di sini ya, tanpa antajurah ya. Kata Isami, jika dimaukan dengan ucapannya, yujarru bifi, dijarkan dengan fi jar, dengannya haqiqah. Ya. Ini jawabannya mana? Tadi yang baca in aroda in. Hah? Apa? Iya kan waroda, makanya enggak bisa waruda kalau ada huruf jar tadi kan. Di situ ada tasdidnya dalnya. Nih, setelah ada yang setelahnya. Iya, tapi jawabannya gimana? Jawaban innya mana? Enggak ada kan? Kata lain suami apabila dikendaki dengan ucapannya dijarkan dengan fi, ini hakikat hakiki, jarnya dengan fi hakiki, aljaru bihaqiqah, jar dengan fi ini hakiki, maka waroda alaihi akan mengenainya, menimpanya, ataupun bisa juga diterjemahkan kepada menolaknya, membantahnya, annahu yajuzu an yujar bil ba, itu bahwasanya boleh kok dijarkan dengan ba berfiyah. Tuh. Tadi kan dikatakan oleh musannif kalau isi makannya itu mukhtas ya seperti yang telah disebutkan tadi al bait al qasr kalau dimaukan dengannya dijarkan dengan fi hakiki dengan fi maka warada ali ini mengkritiki ucapan ini yaitu bahwasanya datang juga jarnya isi makan tadi dengan mbak ya. Iya, contohnya apa? Dengan mbak. Sakantu bil Madinah, kadang kan kayak gitu kan. Saya tinggal di Madinah dengan mbak. Wa in arada bil jarri biha haqiqatan aw hukman warada alaihi annahu la yajuzu jarruhu bi ghairihima mimma yufidu adzarfiyata kama afhamahu kalamu Abi Hayyan wa ghairuhu fata'ammal. Jadi kalau yang dimaukan oleh musannif dengan jar itu dengan fi hakiki maka bagaimana datang kok jar dengan mbak ya kan kemudian kalau dikatakan bahwasanya dimaukan dengan jar itu dengan fi hakikatan atau hukman hakikatan ya berarti dengan fi hukman atau huk maknanya meskipun dengan lafaz yang berbeda maka warada alai mengkritikinya juga menimpa ucapan ini juga yaitu bahwasanya la yajuzu jarruhu bi ghairihima tidak boleh mengejarkan dengan selain keduanya dengan selain fi dan ba dari huruf-huruf yang yufidu dzarfiyah menunjukkan makna dzarf kam afhamahu kalam sebagaimana yang diambil faedahnya dari ucapannya Abi Hayyan wa ghairuhu fata'ammal maka perhatikanlah masih ada kritikan semua berarti ya berarti apa yang pas menurut musannif bisi atau bilba ya iya kan bisi atau bin bilba caranya dengan fi. Wa qauluhum ay al-arafi ma sumi'a minhum dan ucapan orang Arab dari apa yang didengar dari mereka, dakhaltul masjida wa sakantul baita. Ini didengar juga ternyata. Bagaimana ini? Dakhaltul masjida sakantul baita wal-iraqa sakantul iraqa maksudnya saya tinggal di Iraq. Wa dhahabtu syama saya pergi asyama. Ya. Negeri Sam. Wa qala khaymati khaymatai ummi ma'bad. Ini ada syairnya. Sebelumnya dikatakan jazallahu rabbun nasi khaira jazaihi rafiqaini qala khaymatai ummi ma'bad. Jazallahu rabbun nasi khaira jazaihi. Semoga Allah Rabb semesta Rabb manusia membalas khaira jazaihi sebaik-baik balasannya. Yaitu rafiqaini dua orang teman yang qala itu qailulah tidur siang khaimatai ummi ma'bad di dua kemahnya ummi ma'bad khaimah kan isi makanya mukhtas kemah ya qala khaimatai ummi ma'bad keduanya tidur siang di dua kemahnya ummi ma'bad qala dari qailulah tidur siang sejenak. Juga pada contoh yang lain dari ungkapan mereka orang Arab asala tariqo as-sa'labu. Asala itu berjalan atau berlari dalam keadaan idrob, gonjang. Ya, asala tariqo as-sa'labu, at-tariqo di sini. Ai jara fiha berlari di jalan itu dalam keadaan gonjang. Gonjang kurang bagus ya. Ohnya apa? Jalannya mobat-mabit kayak gitu. Mansub. Ya, mansub. mansub kullu ma, mansubun kullu ma dzukir, dinasubkan semua disebutin tadi, ya, al-masjida, al-baita, ya. Ala tawassu bisqatil khafid ini mansub karena berluas-luas dengan menggugurkan, membuang huruf khafid aslinya, ada huruf khafidnya dibuang, jadi mansub. Lijra'il amilil qasir allazi yata'adda biharfil jar majra al-muta'addi binafsih. Karena melangsungkan amil yang qasir, yang lazim. Allazi yata'adda biharfil jar, yang dia muta'addinya dengan huruf jar, dilangsungkan dia, fi'il tersebut yang dia muta'addi dengan huruf jar, seperti fi'il yang muta'addi dengan sendirinya. Min haitsu isqatil wasithah, dengan cara menggugurkan perantaranya tadi, huruf jarnya, kemudian menasubkannya. Fahuwa ala hadza min qabilil maf'ul bih, maka atas dasar ini dia i'rabnya bukan lagi maf'ul fi tapi maf'ul bih. Ala litisa bisqat, karena berluas-luas dengan menggugurkan huruf jar, yaitu fi. Wal asl, asalnya dakhaltu al masjida, dakhaltu fil masjidi wa sakantu fil baiti. Fahudhifal jaru, dibuanglah huruf jarnya. Kama hudhifa fi qawlihi, sebagaimana huruf jar dibuang pada contoh tamurruna diyara. Aslinya apa? Bi ad-diyar. Kemudian wa nasbu ma ba'dah. Kemudian nasabnya setelahnya itu ad-diyara. Wa hadha huwa madhhabul farisi wa ta'ifatin, dan ini adalah madhabnya al-farisi dan ta'ifah, yang mengatakan bahwasanya mansubnya dia ala nazil khafid. Wahtaroh Ibn Malik, dan ini pendapat dipilih oleh Ibn Malik. Wa'azahu li Sibawai, dan disandarkan kepada Sibawai. Ini menunjukkan betapa hebatnya Sibawai dalam ilmu nahu. Kalau sudah disandarkan sepertinya nyaman gitu. Waqila innahu mansubun ala dharfiyya tashbihan lahu bil mubham, wa huwa madhhabu Syalubin. Wa'azahu li Sibawai. Wahtaroh Ibn Al-Hajib. Ada juga yang mengatakan bahwa dia, seperti contoh tadi di atas, dakhulul masjid, sakantul baita, mansub sebagai dharf tashbihan lahu bil mubham, karena dia diserupakan dengan dzarf yang mubham, diserupakan. Wa huwa madzhab Syalubin, ini pendapatnya Syalubin, dan disandarkan kepada Sibai pula. Wa ikhtarahu Ibnu al-Hajib, ini pendapat Ibnu al-Hajib. Wa qila maf'ulun bih, ada juga yang mengatakan dia maf'ul bih. Wa alaihi al-Akhfash, ini pendapat al-Akhfash wa jama'ah dan sekelompok ahli nahwu. Wa qadiyatu tamthili al-musannif bi sakantul baita, dan perbuatan al-musannif membuat contoh dengan sakantul baita, ya, sakantul baita, anna hazfa al-khafid yattarid, itu bahwasanya membuang huruf khafid itu sifatnya muttarid, ya, bukan kiasi, bisa dikiaskan gitu. Ba'da sa'iril afal, setelah semua fi'il, ini ada khilaf masalah ini, sebagian mengatakan sama'i sifatnya, membuang huruf jar itu sama'i. Wa qala ba'dhum, sebagian yang lain mengatakan innahu la yattarid, membuang huruf jar dari fi'il yang muta'addi dengan perantaraan huruf jar itu tidak muttarid, sama'i sifatnya. Ya, la yatarid ba'da sa'iril afal, tidak mutarid, tidak umum setiap semua fi'il. Fala yuqal, tidak boleh dikatakan salaitu ad-dara. Wala nimtu ad-dara, tidak boleh. Fa in qulta, kalau kamu bertanya, lima ista'sara dzarf az-zaman mutlaqa bi salahiyati li nasbi 'ala dzarf al-makan. Apabila kau bertanya, ya, kenapa beliau musannif lebih mengutamakan dzarf az-zaman secara mutlak? Dzarf az-zaman itu mutlak. Apakah mukhtas atau mubham, semuanya bisa dijadikan sebagai maf'ul fi. Bisolahiyatihi linasbi, yaitu dia cocok untuk dinasobkan. Ala dzarfil makan, daripada dzarful makan. Kalau dzarful makan tidak mutlak. Iya. Hanya yang mubhamnya, yang mukhtasnya tidak bisa. Kenapa? Alasannya apa? Qultu li anna aslul awamil al-fi'lu. Saya jawab karena asal dari amil adalah fi'il. Wa dalalatuhu ala zaman aqwa, dan penunjukan fi'il kepada zaman itu lebih kuat. Min dalalatihi alal makan, daripada penunjukan fi'il kepada tempat. Ya kan, kalau kita bahas fi'il kan ada tiga kaitannya. Ismun madalla ala ma'nan fi nafsih wa qtarana bi ahadil azminas salasa. Kenapa salasa? Zaman muzakkar al azmina as-salasa. Lihat mufradnya ya. Li'annahu yadullu ala zaman, karena dia fi'il menunjukkan kepada zaman. Bi sighati, dengan sighahnya. Fi'il madhi, fi'il mudhari, fi'il amr, dengan sighahnya sudah menunjukkan kepada zaman. Wa bil iltizam, dan juga ditambah lagi dengan iltizam kelazimannya. Yang namanya perbuatan mesti diwadahi oleh apa? Waktu. Walal makan, dan juga menunjukkan kepada makan, tapi bil iltizam, dengan kelazimannya saja penunjukan fi'il kepada makan ini, tidak dengan sighahnya. Falamma kanat dalalatu 'ala zaman qawiyatun ta'adda ila al-mubham wa ghairihi. Tatkala penunjukan fi'il itu kepada falamma kanat dalalatu 'ala zaman qawiyah, tatkala penunjukan fi'il kepada zaman itu qawiyah, ta'adda ilal mubham wa ghairih. Ya, maka dia muta'addi kepada yang mubhamnya dan yang tidak mubhamnya. ولما كانت دلالته أي الفعل على المكان ضعيفة اختص بما ذكر المؤلف. Dan dikarenakan penunjukan fi'il kepada tempat itu lemah, maka dikhususkan dengan apa yang disebutkan oleh musannif, yaitu yang mubham saja. Li'anna fil fi'li dalalatan 'alaihi fil jumlah, karena dalam fi'il itu menunjukkan kepada tempat tapi fil jumlah secara global. Hadza wal mansub bi nazl khafid huwa al ism al mansub bi fi'li haq bi fi'lin. Apa ya? Mau habis. Ini yang mansub dengan nazl khafid adalah isim yang dinasabkan dengan fi'il yang haknya dia muta'addi dengan huruf, hanya saja dia hurufnya dibuang. Ketika sudah tertentu, sudah diketahui yang dibuang tersebut, istighna'an anhu, karena sudah tidak dibutuhkan lagi. Sama'an atau qiyasan, baik sifatnya sama' ataupun qiyasi. Wa syarahtu hadzal hadda, dan saya sudah telah mensyarah batasan tentang masalah ini, dibuangnya huruf khafad dari fi'il yang muta'addi dengannya, pada contoh, pada semisal satu lembar waraqah. Wa sammaitu, dan saya namai satu lembar ini تعريف من انتصب لتلقي الوهد الفائض بحد المنصوب من الأسماء بنازل الخافض. Mengenalkan kepada orang yang intasoba, siap untuk menerima pemberian yang luas tentang had, batasan yang dinasobkan dari isim-isim dengan membuang huruf khafad. Subhanallah, bihamdihi, syukran lillahi, intasoba. Assalamualaikum.